Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin, tanggal 6 Dzulqa'dah 1443 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 6 Juni 2022. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, di pertemuan perdana setelah liburan Syawal dan Ramadan, kita bisa kembali mengikuti serial fikih pendidikan anak. Kali ini memasuki nomor 164, mengangkat tema menyusui anak. Napa? Menyusui anak. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta, di dalamnya Allah azza wa jalla juga menciptakan makhluk-makhluk hidup, yang salah satunya adalah manusia. Allah subhanahu wa ta'ala saat menciptakan manusia di alam semesta ini bukan hanya menyiapkan tempat tinggalnya saja. Tempat tinggal disiapkan betul oleh Allah Azza wa Jalla. Bumi ini dijadikan hamparan yang mudah untuk ditempati. Tapi bukan hanya tempat tinggal saja yang dipersiapkan oleh Allah untuk manusia, termasuk juga apa yang dibutuhkan Allah manusia untuk menjamin keberlangsungan hidupnya. Apa yang dibutuhkan, apalagi kalau bukan kebutuhan bahan pangan. Coba kita perhatikan, Allah subhanahu wa ta'ala menyediakan bahan makanan untuk manusia di muka bumi ini. Banyak apa sedikit? Banyak atau banyak banget? Banyak banget. Baik itu dari tetumbuhan ataupun dari hewan. Coba sekarang, Allah subhanahu wa ta'ala menyediakan tetumbuhan yang bisa dimakan. Ada berapa jenis tumbuhan yang bisa kita makan? Bahkan mungkin sampai detik ini masih banyak tetumbuhan yang belum kita ketahui bahwa itu bisa dimakan. Contohlah jamur. Kenapa bu? Jamur. Kita baru tahu bahwa jamur itu bisa dimakan, bahkan sangat bergizi. Itu kan belum lama. dibudidayakan jamur tersebut hingga menghasilkan pemasukan buat para petani jamur, kapan kita baru tahu? Bahkan mungkin rumput yang selama ini kita cabuti dan kita anggap itu mengganggu, bisa jadi itu termasuk sayuran yang sehat untuk dimakan. Kapan itu saya membaca sebuah informasi, mendengar sebuah informasi bahwa sebenarnya apa yang kita buangi dari pot-pot tanaman kita. Kita punya pot, selain bunganya biasanya akan muncul apa? Rerumputan. Ada sebagian dari rerumputan itu yang sebenarnya bisa dimakan. Kalau enggak salah ya namanya sirih air atau apa gitu. Yang daunnya itu kecil-kecil segini-gini nih. Selama ini dibuangi terus, tumbuh dibuang sampai jengkel. Dan kadang-kadang lebih subur daripada apanya? Daripada tanaman aslinya gitu loh. Begitu kita searching enggak sengaja, ternyata bisa dimakan. Akhirnya saya coba, saya makan. Dioseng, lebih enak dari kangkung ternyata. Lebih enak dari kangkung. Ini baru kita ketahui beberapa hari yang lalu. Allah sediakan tanpa kita nanam. Kalau kangkung kan nanam ya. Kalau enggak nanam, beli. Ini tanpa kita nanam, tumbuh di sekeliling kita. Selama ini kita buang, ternyata bisa dikonsumsi. Itu kita baru ngomongin tumbuhan. Belum kita ngomongin hewan. Baik hewan yang kita ternakan ataupun hewan yang kita temukan di sungai, di laut, tanpa kita harus capek-capek untuk memberi makan hewan tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya memperhatikan tempat tinggal kita di muka bumi, tapi juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhatikan kebutuhan bahan pangan kita di muka bumi. Dan ajaibnya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah itu bukan hanya memperhatikan kebutuhan makanan kita saat kita sudah terlahir ke muka bumi. Bahkan ketika kita masih di dalam perut ibu kita pun oleh Allah sudah diperhatikan makanannya. Ketika kita masih di perut ibu kita, kita makannya lewat mana? Lewat mana, Bu? Ibu-ibu harusnya lebih tahu dong daripada bapak-bapak, wong ibu-ibu yang ngandung kok. Lewat mana, Bu, makannya? Lewat plasenta. Ari, tali pusar. Masukannya gimana caranya, Ustaz? Bukankah plasenta itu enggak seperti mulut yang punya nopo? Yang punya gigi, kok bisa masuk? Inilah keajaiban yang Allah bikin di dalam tubuh manusia. Walaupun bayi yang ada di dalam perut ibunya itu belum punya gigi, tapi dia bisa makan sehingga dia hidup. Lewat apa? Lewat plasenta. Dan ketika masuk lewat plasenta itu, bentuknya bukan indil-indil bakso ya, tapi bentuknya sudah berupa nutrisi partikel-partikel kecil yang dibutuhkan oleh bayi tersebut. Dari mana partikel-partikel kecil nutrisi tersebut? Ya dari makanan yang dikunyah oleh siapa? Oleh ibunya. Ya. Makanya kalau lagi hamil, ya perlu betul-betul selektif memilih napa? Makanan. Ya. Karena apa yang jenengan makan wahai ibu-ibu nanti juga akan disalurkan kepada bayi yang ada di dalam perut ibu. Ya. Sehingga para suami, ya, para suami ini betul-betul harus memberikan nafkah yang pantas untuk istrinya yang sedang apa? Hamil. Ya. Kasihan seandainya istri hamil, lauknya kerupuk terus. Kasihan. Ya. Kecuali kalau memang suami ini enggak punya uang. Kalau enggak punya uang ya bisa dimaklumi. Atau uangnya terbatas bisa dimaklumi. Tapi suaminya penghasilannya cukup. Dia juga sering makan enak di warung. Istrinya di rumah cuma dibelikan apa, Bu? Kerupuk. Sama gorengan. Ya. Sambel. Ya. Maka ini harus diperhatikan betul. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kebutuhan makanan manusia saat dia masih di perut ibunya. Baik. Begitu bayi itu lahir, maka secara otomatis makanan yang biasanya dia dapatkan lewat plasentanya secara otomatis akan berhenti. Kenapa berhenti? Karena ari-arinya dinopo? Diputus. Yang selama ini jalur makanannya masuk, yang selama ini makanannya masuk lewat jalur plasenta tersebut, karena plasentanya diputus, maka mau tidak mau jalur makanannya terputus lewat plasenta. Sehingga ketika sudah tidak bisa memasukkan makanan lewat ari-ari, orang tua punya kewajiban untuk memenuhi makanan bayinya melalui jalur yang normal. Nopo? Mulut. Dan ajaibnya lagi, bayi tersebut yang selama ini biasa makan melalui plasenta, begitu lahir ujuk-ujuk ketemu dengan tetek, bisa nopo? Menyot. Bisa menyedot. Padahal gak pernah dikasih kursus nopo? Menyot. Pernah kasih kursus? Gak pernah. Itulah ilham yang Allah berikan kepada siapa? Bayi. Otomatis begitu ketemu dengan tetek langsung bisa ngenyot, walaupun mungkin nggak langsung apa namanya, nggak langsung kenceng, ya nyedotnya nggak langsung kenceng karena memang mulutnya itu masih lemah, belum terbiasa. Tapi kenapa kok begitu ketemu tetek ibunya dia bisa langsung menyedot? Inilah hidayah, ilham, petunjuk yang Allah berikan kepada bayi tersebut. Kalau bayi masih ada di dalam perut ibunya, ibu harus memperhatikan asupan makanan yang masuk ke dalam tubuhnya. Begitu pula ketika bayi itu sudah lahir, ibu pun juga tetap harus memperhatikan asupan gizi yang masuk ke dalam perutnya. Karena sejatinya kualitas ASI itu tergantung kualitas makanan yang dimakan oleh ibunya. Jadi jangan kaget nggih Bu nggih, kalau ujuk-ujuk bayine jenengan nuwun sewu mencret. Kenang apa? Kenapa bu? Jajal mencret. Ibune nembe mangan sambel. Akhirnya asine pedes. Atau ibunya baru makan pelem kecut, akhirnya asine kecut misalnya, terpengaruhlah si anak. Ya. Jadi si ibu punya kewajiban untuk menyusui anaknya, sedangkan si bapak punya kewajiban untuk menyediakan makanan untuk istrinya. Ada dua kewajiban, ya, bapak dan ibu punya kewajiban. Si ibu punya kewajiban untuk apa tadi? Menyusui anaknya. Si bapak punya kewajiban untuk menyediakan makanan atau menafkahi istrinya. Ya. Sehingga tanggung jawab menyediakan nutrisi untuk bayi itu adalah tanggung jawabnya bapak apa ibu? Dua-duanya. Ada simbiosis nopo? Mutualisme. Bapak enggak bisa netei, ya. Ibu kesulitan kalau sambil netei sambil kerja. Maka di sini bapaknya menyediakan, bapaknya yang bekerja untuk mendapatkan uang untuk membeli makanan yang akan dikonsumsi oleh ibunya, sedangkan ibunya nanti dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan ASI untuk anaknya. Mari kita perhatikan firman Allah Azza wa Jalla yang terkait dengan hal ini. Kewajiban ibu untuk menyusui anaknya disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Surat apa, Bu? Al-Baqarah. Surat nomor 2. Bismillah. Ayat 233. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain." Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama pindah 2 tahun penuh. Liman arada an yutimmar radha'ah, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Jadi menyusui yang sempurna minimal berapa? 2 tahun. Ya. Jadi kalau pengen ngatur kelahiran anak ya kira-kira seperti itu. Hamilnya 9 bulan, menyusuinya berapa? 2 tahun. Ya mungkin sama nifasnya apa gitu ya kira-kira sekitar 3 tahun lah kira-kira. Jadi kalau anak pertama dengan anak kedua jaraknya berapa? 3 tahun itu memper. Kenapa? Memper. Memper itu apa? Wajar. Ya. Tapi nek setahun ora wajar weh. Ya. Kan ada tuh sebagian orang tua itu anak pertama umur 1 tahun, anak pertama umur 2 tahun, anak kedua umur 1 tahun, jaraknya cuma berapa? 1 tahun. Khawatirnya bayi itu enggak mendapatkan ASI secara maksimal, karena biasanya kalau ibu hamil itu ASI-nya enggak enak, ya, atau bahkan enggak keluar. Ya, kalaupun keluar itu enggak enak buat anak-anak, enggak suka. Maka kalau memang mau mengatur ya seperti itu. Ya 3 tahun itu ideal. Mau ditambah 4 tahun juga enggak apa-apa. Intinya jangan terlalu nopo. Apa, Bu? Jangan terlalu dekat ya antara anak satu dengan anak yang lainnya. Baik, kita lanjutkan. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Para ibu diperintahkan untuk menyusui bayinya berapa tahun tadi, Bu? 2 tahun. Liman arada an yutimmar radha'ah, bagi yang ingin menyempurnakan persusuan tersebut. Berarti memang menyusukan yang sempurna itu adalah 2 tahun. Kata para ahli gizi, ada ASI eksklusif, ada ASI yang ditambahi dengan makanan yang lainnya. Kalau eksklusifnya itu ya kira-kira berapa bulan, Bu? 6 bulan. Ya kalau bisa 6 bulan pertama itu ya cuma ASI tok. Karena ternyata ASI itu enggak bisa digantikan dengan apapun. ASI enggak bisa digantikan dengan apapun. Walaupun dibelikan susu yang mahal sekalipun, tetap beda. Tetap beda. Ya. Karena ASI itu oleh Allah Subhanahu wa taala dibikin mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi. Bukan sekedar makanan dimasukkan, bukan sekedar nutrisi yang dimasukkan, tapi nutrisi itu dibutuhkan oleh bayi. Seperti ketika bayi itu masih di dalam perut ibunya, oleh Allah Subhanahu wa taala makanan yang dimakan oleh ibunya itu diolah di dalam perut, di dalam sistem pencernaannya, kemudian dipilihkan mana yang dibutuhkan oleh bayi, itu yang dimasukkan oleh Allah ke plasenta. Jadi enggak semuanya. Ya, seperti yang saya katakan tadi, bukan ondol-ondol apa? Bukan ondol-ondol bakso yang masuk, tapi sudah diuraikan oleh sistem pencernaan itu, kemudian dipilihkan bayi ini yang dibutuhkan ini. Nah, ASI oleh Allah Subhanahu wa taala disetting memang itulah yang dibutuhkan oleh bayi. Ya, tentunya ini kita lagi bicara tentang ibu-ibu yang normal. Ibu-ibu yang normal. Ada juga ibu yang ditakdirkan oleh Allah enggak kurang normal, maksudnya adalah ASI-nya enggak keluar, itu lain cerita. Jadi kita lagi membahas tentang ibu-ibu yang normal, yang sehat, yang enggak ada halangan apa-apa, maka dia diperintahkan oleh agama kita untuk menyusui bayinya. Dan perlu dipahami, ya, selain ASI itu memberikan nutrisi bagi bayi, di dalam ASI juga mengandung zat-zat kekebalan untuk bayi. Sehingga bayi yang disusui dengan ASI ibunya, dia akan lebih kuat untuk menghadapi infeksi. Bukan berarti enggak mungkin sakit. Ya, bukan berarti enggak mungkin sakit. Kalaupun ada infeksi, ada penyakit, maka dia lebih tahan. Ya, ibarat dia itu punya imunitas, ya, punya ketahanan lebih dibandingkan bayi yang hanya dikasih susu apa? Susu formula. Ya, susu sapi buat anak manusia. Ya, kudune mbok susu sapi nggo anak sapi ya. Ya. Ya enggak apa-apa, boleh, halal kok, ya. Tapi ya kalau bisa diprioritaskan untuk diberikan apa? ASI. Ya. Dan subhanallah, ibu-ibu dan juga para pendengar, para pemirsa, ibu memberikan ASI kepada anak itu bukan hanya urusan nutrisi, tapi juga urusan kasih sayang. Ketika ibu menyusui bayinya, maka saat itu terjalin hubungan batin yang sangat dalam antara ibu dengan anaknya. Ya. Makanya biasanya kalau bayi nangis ketemu tetek, kenapa, Bu? Meneng. Dia bukan karena sekedar dia lapar kemudian dapat makanan, tapi juga karena dia menemukan kehangatan. Ingat ceritanya Nabi Musa ketika masih napa? Ketika masih bayi. Ya. Saat bayi Nabi Musa ini masuk ke istananya siapa, Bu? Fir'aun. Istrinya Fir'aun itu kan mencari wanita yang bisa menyusui Nabi Musa. dicari-cari tidak ada yang mau. Bukan tidak mau wanitanya, yang tidak mau siapa? Bayi Musanya ini tidak mau. Ya, dia mambune beda nggih, Bu nggih. Ya walaupun kecut kayak ngapa ya tetap mambu mambu siapa? Biunge ya. Tapi bukan berarti ibu-ibu supaya kecut ambune enggak. Ya, tapi anak itu ketika ketemu sama teteh ibunya itu berbeda ketika dia ketemu dengan teteh yang lainnya. Ya. Jadi ada kontak batin di situ. Apalagi kemudian di pangku terjadi sentuhan antara kulit dengan apa? Dengan kulit, kulit anak dengan kulit ibunya. Kemudian juga detakan jantung ibunya terasa oleh siapa? Oleh anaknya. Apalagi seandainya ibunya itu solehah sambil netei sambil apa bu? Hah? Tolongan HP? Sambil netei anaknya sambil membaca Al-Quran, wah itu dahsyat itu. Ya. Jadi bukan sambil netei sambil Facebookan, kok bocah dela bae nembe pirang tahun wis seneng apa? Facebookan, unyu to biunge. Ya, ibunya juga kayak gitu. Ya. Maka menyusui bayi bukan sekedar urusan nutrisi, tapi juga ada urusan ikatan batin di situ. Dan ternyata ibu-ibu yang kami hormati dan juga para pendengar, para pemirsa, ibu menyusui bayi itu juga menguntungkan sang ibu. Apa keuntungan duniawi yang didapatkan? Kata para ahli, menyusui itu membantu untuk membakar kalori dan mengurangi berat badan yang biasanya naik ketika ibu sedang apa bu? Hamil. Makanya rata-rata ibu hamil kan yo beratnya nopo nambah, bukan hanya karena perutnya tambah besar, tapi juga tubuh bagian tubuh yang lainnya tambah gemuk. Seringnya kalau ibu hamil itu makannya tambah nopo tambah banyak. Nah begitu lahiran itu kan perlu dikurangi berat tubuhnya, perlu dibakar kalorinya, salah satunya dengan cara menyusui. Berarti kan menguntungkan ibu. Kemudian juga kata para ahli kesehatan, dengan ibu menyusui bayinya, maka peluang terkena kanker payudara semakin kecil. Subhanallah. Ya. Ketika seorang ibu menyusui anaknya, maka peluang untuk terkena kanker payudara berkurang. Inilah salah satu dari hikmah kesehatan yang diambil dari yang diambil oleh ibu ketika dia mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya malah justru di zaman ini orang-orang yang mengatakan dirinya feminis tapi feminis radikal itu malah memprotes, wah ibu-ibu ngapain nyusui? Sekarang sudah ada susu formula. Terus sudah ada dot, ngapain kita itu wanita harus berkarir? Ya. Akhirnya bayinya ini cuma dibelikan susu formula, kemudian yang memberikan susunya juga pembantunya. Kalau kita pikir-pikir, kayaknya lebih sayang manuk kepada siapa? Anaknya daripada ibu-ibu yang seperti itu kepada anaknya. Burung ya, burung. Pernah enggak menyerahkan perawatan bayinya kepada burung lain? Pernah atau tidak? Enggak. Kucing. Ya, begitu lahiran kemudian menyerahkan anaknya kepada kucing yang lain. Jenengan pernah melihat seperti itu? Enggak pernah. Padahal burung, kucing, sapi, kambing itu punya akal atau tidak? Punya akal atau tidak? Enggak punya. Mereka cuma punya insting, betul. Mereka cuma punya insting. Masa kita manusia yang diberi oleh Allah akal kalah dengan siapa? dengan kunci. Ya, kok ya tega-teganya? Ya. Ini adalah tugas ibu. Nah, tugas suami, tugas bapak disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 7 untuk memberikan nafkah. Berapa nafkahnya, Bu? Pinten nafkahnya? 5 juta? Apa 1 juta? Ya. Memberikan nafkah secara proporsional. Apa itu, Ustaz, nafkah yang proporsional? Nafkah yang proporsional itu adalah sesuai dengan kemampuan. Makanya di dalam Al-Quran enggak disebutkan berapa angka nafkah bulanan, enggak disebutkan. Di dalam hadis Nabi SAW juga enggak disebutkan. Enggak ada disebutkan dalam hadis Nabi atau ayat Al-Quran nafkah minimal untuk istri sebulan itu sekian juta, enggak ada. Tapi perhatikan ayatnya. Ini supaya kita menyadari betapa istimewanya aturan Islam. Apa kata Allah? Surat apa, Bu? At-Talaq ayat berapa? Ayat 7. Apa kata Allah? Liyunfiqu dzu sa'atin min sa'atih. Suami yang kaya hendaklah memberikan nafkah sesuai kekayaannya. Wa man qudira 'alaihi rizquhu. Adapun suami yang miskin, yang rezekinya kurang, falyunfiq mimma atahullah. Hendaklah dia memberikan nafkah sesuai dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Yang kaya ngasih sesuai dengan kekayaannya, yang miskin ngasih sesuai dengan kemampuannya. Berarti kalau ada suami yang penghasilannya sebulan 5 juta dengan suami yang sebulan penghasilannya 1 juta, nafkah yang diberikan kepada istri mereka berdua sama atau beda? Bu, beda. Jadi aja iren, jangan iri menuntut suami untuk memberikan lebih dari kemampuannya. Karena ngelihat tetangganya, ya, setiap belanja pagi-pagi sing dituku ayam daging iwak, ayam daging iwak. Sedangkan jenengan saben dina apa? Tempe tahu. Iwak ya paling gereh. Ya. Laung anu istri tetangga jenengan itu suaminya bos, dan jenengan suaminya nopo? Bis. Ya. Ya bedalah. Ya. Allah sendiri mengatakan dalam Al-Qur'an, yang kaya memberikan sesuai dengan kekayaannya, yang miskin sesuai dengan kemampuannya. Ya. Inilah indahnya Islam. Ya, proporsional, mampunya seberapa. Tapi juga hati-hati nih para suami nih, aja anu sugih tapi ya memberikan yang kurang, jangan, sesuai dengan kemampuan. Kalau memang ada rezeki, berikan yang terbaik. Ya. Seperti yang pernah saya sampaikan dalam beberapa kesempatan, jangan sampai suaminya makannya enak, istrinya makanannya ya serba kurang gizi. Jangan sampai seperti itu. Suaminya setiap hari makannya di warung enak-enak, istrinya di rumah cuma diberikan apa? Gorengan terus. Ya. Mie instan, laweh kerupuk. Coba gimana? Ya, di mana vitaminnya? Ya. Sega, mie, kerupuk. Itu kan satu jenis semua, karbohidrat semua. Lalu terus proteinnya mana, ya, vitamin A nya mana, vitamin B nya mana, ya. Baik, Maka inilah kewajiban yang Allah bebankan kepada manusia, terutama yang diberi amanah oleh Allah berupa anak. Mudah-mudahan kita bisa menunaikan kewajiban tersebut sebaik mungkin. Allahumma amin. Masih ada waktu, silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan atas materi yang telah disampaikan. Kerabat muslim, segenap pendengar dan juga pemirsa, Anda dapat mengajukan pertanyaan ke nomor WhatsApp di 0811-282-3344. Kami bacakan pertanyaan yang telah masuk. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya Umum Masel di Sokaraja. Afwan, izin bertanya. Saya memiliki bayi asuh perempuan berusia 17 hari yang belum disusui oleh keluarga suami saya, karena saudara ipar saya menolak keras untuk membantu menyusui bayi sebanyak 5 kali. Jika sampai usia bayi ini melewati 2 tahun belum juga disusui oleh keluarga dari suami saya, apa nanti ketika sudah balik masih bisa tinggal satu rumah dengan kami Ustadz? Tentunya dengan memperhatikan adab kemahroman. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Kalau sudah disusui sampai 5 kali berarti nanti jadi mahram. Kalau ternyata enggak disusui sampai 2 tahun lebih, menurut sebagian ulama masih bisa disusui walaupun sudah 2 tahun lebih. Tapi kalau memang ternyata memang enggak bisa disusui karena satu dan lain hal, ya kalaupun akan tinggal serumah ya tetap itu bukan mahramnya. Kalau bukan mahramnya berarti ya harus memperhatikan menutup aurat, kemudian tidak duduk berduaan ya. Walaupun si anak itu memanggil suami Anda sebagai ayah, tapi kan sejatinya bukan ayah. Ya, itu cuma sekedar ayah angkat saja. Maka mumpung masih 17 hari tadi. 17 hari. Ya masih mumpung masih kecil ya dicarikan kira-kira yang siapa yang bisa menyusui. Syukur-syukur istri Anda, kalau memang enggak bisa menyusui istri Anda, maka carilah saudara dari suami Anda ya. Kakak perempuannya, adik perempuannya, sehingga nanti bisa jadi mahram. Sehingga bisa jadi mahram susuan. Ya, mahram susuan. Jadi mahram itu ada yang nasab ya. Mahram nasab, ada mahram karena napa? Susuan. Jadi ada ibu kandung, ada ibu susuan. Itu alternatifnya seperti mumpung masih kecil. Ya. Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustaz dan keluarga. Ustaz, berdosakah jika seorang ibu tidak bisa menyusui secara langsung, ditampung terlebih dahulu, dikarenakan ibu tersebut terpaksa banyak menghabiskan waktu bekerja di luar, bahkan terkadang lembur, karena ibu tersebut merasa pemasukan suami kurang mencukupi? Jazakallahu khairan. Kalau terpaksa enggak dosa. Ya, kalau terpaksa tidak dosa. Tentunya harus diputuskan, harus dimusyawarahkan dengan suami. Ya, harus dimusyawarahkan dengan suami. Karena terkait dengan pemenuhan kebutuhan nutrisi bayi itu harus diputuskan bersama antara suami dengan istri. Ya, tidak bisa diputuskan secara sepihak karena anak tersebut hak dari suami dan istri, ayah dan ibu, bukan hak salah satunya. Jadi harus dimusyawarahkan. Apakah memang suami itu sudah betul-betul bekerja maksimal sehingga penghasilannya tetap kurang, atau mungkin suami itu belum maksimal dalam bekerja? Kalau dimaksimalkan nanti bisa maksimal pemasukannya sehingga istri bisa menyusui langsung anaknya. Atau ternyata suaminya sudah maksimal cuman mungkin istrinya yang kurang bisa mensyukuri pemberian dari suami, itu mungkin. Ya. Ya, ada sebagian wanita itu kalau membeli sesuatu itu bukan berdasarkan kebutuhan, tapi berdasarkan keinginan. Nah, ini yang perlu diperbaiki. Ya, ada sebagian wanita beli barang berdasarkan keinginan, bukan apa? Kebutuhan. Mau butuh banget enggak kok, masih ada barang lainnya yang cukup. Ya udah, kalau kayak gitu berarti ditahan. Seharusnya suami memberikan nafkah ini cukup. Kalau sekedar untuk memenuhi kebutuhan primer, akhirnya kurang karena pengen ini, pengen itu. Padahal yang dia inginkan itu bukan sesuatu yang primer. Jadi inti dari jawaban saya, kalau memang terpaksa suami gak bisa memberikan nafkah secara cukup, padahal suami sudah maksimal, dan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan primer, maka insya Allah tidak apa-apa. Tapi tentunya Anda punya kewajiban untuk mendidik anak Anda, bukan sekedar memberikan ASI saja. Ini yang harus diperhatikan. Lalu tempat kerja Anda itu apakah aman untuk kehormatan dan harga diri jenengan atau tidak, itu juga harus diperhatikan. Jadi wanita, ibu pekerja itu harus memperhatikan, tidak mengabaikan kewajibannya sebagai seorang ibu yang harus merawat anaknya, dan juga tidak mengabaikan kewajiban dia sebagai seorang istri yang harus melayani suaminya. Dan harus diperhatikan apakah tempat kerjanya ini aman untuk kehormatannya atau tidak. Kalau ini dipenuhi maka tidak masalah. Ya. Baik, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz mau bertanya, kebanyakan ibu muda sekarang biasanya ASI-nya tidak keluar. Bagaimana cara menyikapi hal tersebut Ustaz? Syukran wa jazakallahu khairan. Tidak keluar karena apa? Ya. Tidak keluar karena masalah kesehatan. Memang secara medis enggak keluar, atau tidak keluarnya karena kurang gizi, ya. Kalau misalnya tidak keluarnya karena memang ada kelainan dan enggak bisa diobati, ya enggak masalah. Ya. Artinya dia enggak dituntut. Memang sudah ada kelainan maka dia enggak dituntut. Tapi kalau misalnya enggak keluarnya itu karena gizi makanan yang masuk ke dalam tubuh ibunya ini gak baik, maka dia harus memperbaiki. Ya. Amat disayangkan, rata-rata dari kita sekarang makanan yang kita konsumsi, rata-rata sehat apa makanan gak sehat? Rata-rata makanan gak sehat kan? Ya. Goreng-gorengan, kemudian kalaupun sayuran yang banyak pestisidanya, pupuknya juga pupuk nopo kimia, akhirnya itu berpengaruh. Maka kita memperbaiki asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh kita, ya. Berusaha untuk memperbanyak makanan yang sehat sehingga nanti akan berpengaruh kepada produksi ASI yang ada dalam tubuh sang ibu tersebut. Jadi tidak keluar ASI itu karena ada kelainan dan itu enggak bisa diobati, atau karena pola makan yang tidak baik. Kalau itu karena kelainan enggak masalah, ya. Tapi kalau karena pola makan yang tidak baik, maka dia punya tugas untuk memperbaiki pola makannya agar lebih baik lagi. Nah. Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya keluar dari tema Ustaz. Dari Bapak Priyadi yang ada di Batam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika anak kita sudah dari kecil diberikan contoh sholat berjamaah di masjid, tetapi setelah dewasa malah tidak mau sholat, kalaupun diingatkan tetap saja tidak mau mendengar, Bagaimana ini Ustaz? Apakah orang tuanya dapat dosa di hadapan Allah? Bagaimana solusinya Ustaz? Jazakallahu khairan. Sebelum membahas solusi, perlu dicari sebabnya kenapa. Sejak kecil dicontohi berangkat ke masjid berjamaah. Kenapa ketika dewasa terus jadi gak mau ke masjid? Ini harus dicari sebabnya apa. Karena idealnya kalau dari kecil dicontohi berangkat ke masjid, idealnya sampai besar kan akan tetap ke masjid. Dicari sebabnya apa. Ada beberapa sebab. Salah satunya pergaulan. Salah satunya apa? Pergaulan. Dia bergaul dengan teman yang tidak baik sehingga dia terkontaminasi oleh teman yang tidak baik itu. Apakah orang tuanya berdosa? Tergantung. Apakah orang tuanya itu mendidik anaknya agar bergaul dengan teman yang baik atau tidak? Ketika orang tua itu melihat anaknya bergaul dengan teman yang tidak baik, apakah orang itu sudah menasehati atau belum? Kalau sudah dinasehati, belum diterima nasehatnya sama anak itu, apakah orang tua mengulang-ulang lagi nasehatnya atau tidak? Kalau seandainya dia sudah maksimal untuk menasehati, untuk memberikan bimbingan, untuk mengarahkan, kok ternyata anak itu belum mendapat hidayah, ya orang tua gak berdosa. Kapan orang tua berdosa? Ketika orang tua tersebut tidak maksimal atau bahkan tidak peduli dengan pergaulan anaknya. Jadi jawabannya harus dicari penyebabnya apa. Tadi saya sampaikan penyebabnya mungkin pergaulan. Atau mungkin penyebab yang lainnya adalah tontonan. Kenapa bu? Tontonan. Tontonan yang dijadikan sebagai apa? Tuntunan. Karena dia terlalu sering nonton, dan yang ditonton itu adalah perilaku manusia-manusia yang tidak baik, yang suka nunda-nunda sholat, bahkan yang tidak sholat. Akhirnya anak terpengaruh dengan tontonan tersebut. Kalau itu penyebabnya, yang ditanyakan orang tuanya ini mengingatkan anak atau tidak ketika anak nonton seperti itu. Kalau dia mengingatkan dan dia tidak putus mengingatkan, menasihati, maka mudah-mudahan enggak berdosa orang tuanya. Tapi kalau dia, orang tuanya itu cuek, enggak peduli dengan apa yang ditonton di HP anaknya, dia cuma merasa, oh sudah dikasih HP, terserah dia. Nah ini ya mungkin saja orang tuanya ikut andil mendapatkan dosa. Ya. Masih ada. Silakan. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya dari saudari Amatullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bayi ana sudah hampir 3 pekan masih terkena penyakit kuning. Qadarullah, kondisinya ASI ana belum mencukupi kebutuhan bayi. Saat ini ana mencampur ASI dengan susu formula. Hanya saja sampai saat ini badan hingga ke mata bayi masih kuning dan kadang ia enggan untuk menyusu langsung. Apa tindakan yang sebaiknya ana lakukan Ustaz? Barakallahu fikum. Ini juga konsultasikan ke dokter ini. Ya, yang sebenarnya dikonsultasikan ke dokter. Karena bayi kuning itu perlu penanganan khusus. Ya. Di rumah sakit itu ada kotak namanya apa ya? Kotak yang untuk inkubator. Ya, ada inkubator. Perlu dimasukkan ke inkubator, mungkin ditanyakan ke dokternya. Dulu anak saya yang terakhir, yang keempat itu juga seperti itu, masuk inkubator 2 bulan kalau enggak salah. Atau 3 bulan. Ya, kita yang sebagai orang tua bolak-balik rumah sakit. Ya. Nganter istri ke sana, nanti pulang lagi, nganter lagi. Berbulan-bulan, ya. Jadi kalau memang harus masuk inkubator. Dan subhanallah, kita ini dapat banyak karunia dari Allah di zaman ini. Kalau di zaman dulu, Itu belum ada alat-alat secanggih itu. Ya. Makanya tingkat kematian bayi di zaman dulu lebih tinggi dibandingkan tingkat kematian bayi di zaman ini. Bayi yang terlahir dalam keadaan prematur berarti belum saatnya lahir dikeluarkan. Itu kalau zaman dahulu rata-rata banyak yang bablas, meninggal. Sekarang, Masya Allah, dengan adanya teknologi kedokteran yang semakin maju, bayi prematur yang seharusnya belum keluar dari perut ibunya oleh para pakar kesehatan dibikinkan wadah yang suhunya mirip dengan suhu apa? Perut ibunya. Ini kan teknologi yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Maka silahkan dikonsultasikan kepada ahli, ya, ahli kesehatan, dokter kandungan, ya, terutama yang terkait dengan bayi seumuran itu yang atau terkena penyakit itu, biasanya di perina atau apa istilahnya itu ya, yang ahli di bidang itu, jadi sub spesialisnya, bukan sekedar spesialis kandungan, tapi subspesialis kandungan yang memang faknya di bidang itu, bayi-bayi yang terlahir secara prematur atau bayi-bayi yang mendapatkan gangguan kesehatan begitu lahir. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah malam ini kajian Asmaul Husna akan kita mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.